Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Jabbar Al-Mutakabbir Fasallatullahi wasalamu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'inahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a waj'alna ya Rabbana minal mutawabi'in wa na'udhu bika ya Rabbana minal kibri. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata anda al-maut wa jannata ba'da al-maut amma ba'du. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah. Allah adalah pencipta kita. Kita adalah hamba Allah. Dan seorang hamba akan benar-benar menjadi mulia jika dia sadar akan dirinya adalah hamba. Hamba adalah hamba. Tidak akan berubah menjadi Tuhan. Maka di saat seorang hamba ini mulai meninggalkan sifat kehambaannya, maka menjadi semakin rendah karena dia tidak sadar akan dirinya. Agar seorang hamba ini tidak keluar dari kesadaran akan kehambaannya, agar diancam dengan dilarang untuk bertakabur, sombong. Sombong adalah tidak pantas sebagai seorang hamba. Ada orang yang sombong dengan kekayaannya. Dari mana dia mendapatkan kekayaannya? Sombong dengan jabatannya yang tidak abadi, bahkan di dunia pun jabatan sudah dicopot. Di sisi lain Allah mengangkat orang yang tawadhu. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Man tawadha li hakadha rafa'tuhu." Jadi waktu Nabi menceritakan bahasanya, barang man tawadha li, barang dia tawadhu kepada Allah, orang yang bertawadhu, rafa'tuhu, Allah akan angkat. Di sisi lain diancam oleh Rasulullah SAW, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Jika ada kesombongan di dalam hati, maka ketahuilah seorang hamba tersebut akan terjauhkan dari neraka, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan lawannya tawadhu. Kalau orang tidak tawadhu masuk sombong. Dan tawadhu adalah sifat mulia yang sangat lengket, sangat akrab dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat tawadhu. Bagaimana Nabi senantiasa Nabi dengan begitu beliau orang mulia. Akatab itu dengan lapang dan dengan senang hati. Suatu ketika di saat ada seorang budak perempuan misalnya. Seorang budak perempuan itu disuruh oleh tuannya kehilangan uangnya. Karena uangnya hilang, maka budak tersebut atau wanita tersebut tidak berani pulang ke rumah. Karena apa? Dia tidak membawa barang belanjaan. Mau beli tidak ada duit, karena duitnya hilang. Dia pulang ketakutan. Akhirnya datang kepada Nabi dan membawa, "Ya Nabi, tolong ikut saya, ikut saya." Nabi SAW, seorang Nabi, diajak, bukan diajak oleh seorang pejabat, bukan diajak oleh seorang kaya. Diajak seorang budak, diikuti oleh Nabi SAW. Kemana? Dibawa Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya itu kehilangan duit, saya diutus oleh majikan saya lalu kehilangan duit. Saya takut pulang ke rumah, takut dimarahi. Maka aku membawamu agar aku tidak dimarahi." Baik, lihat. Dilatih oleh Nabi SAW. Sampai di rumahnya, di rumah tuannya, tuannya menunggu. Tapi di saat tuannya menunggu itu kaget, kok ada Rasulullah bersama budaknya. Begitu senangnya didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengucapkan, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Dijawab, "Ada apa ya Rasulullah, kau sampai datang ke sini? Sungguh bagi kami adalah sebuah karunia yang amat besar." Rasulullah menjawab bahasanya, "Aku tadi ketemu dengan budakmu ini, dan dia kehilangan uangnya. Karena uangnya hilang, maka dia tidak bisa belanja, dan mau pulang takut kepadamu. Maka aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu." Jawab tuan rumahnya, jawab sang tuan, apa? "Ya Rasulullah, lebih dari itu, aku telah memaafkan. Bahkan budak ini aku merdekakan. Karena apa? Gara-gara dia, engkau telah datang ke tempat ini." Artinya, sisi kehidupan Nabi dia tidak memilah-milah siapa yang membawanya. Dibawa oleh seorang budak. Dan tidak ada imbalannya. Hanya untuk memintakan maaf. Masya Allah, itu Nabi. Bahkan Nabi di rumah beliau, bagaimana keadaan Nabi? "Yaqumu manzilahu." Nabi juga memungut sampah di rumahnya sendiri. Raqi thawbahu, menjahit bajunya sendiri. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Seolah-olah kita lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan kesombongan. Dan hakikat kesombongan bisa disimpulkan apa? Hakikat tawadhu kalau sudah hilang kesombongan. Dan hakikat kesombongan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika Nabi bersabda, ada orang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang pakai baju bagus kemudian sandalnya bagus? Apakah ini termasuk sombong?" Oh, bukan. Innallaha jamilun hibbul jamal. Allah itu maha bagus, maka Allah senang yang bagus. Akan tapi disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru, hakikat kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi." Hakikat kesombongan adalah jika engkau mendengar sebuah kebenaran dari seorang ahlinya, lalu engkau sombong. Hukum Islam, ustaz para ulama berkata engkau sombong. Kata dokter, jangan kau makan, kau sombong. Karena kata insinyur, awas ini bakal roboh dengan begini ini, kau tidak dengar, sombong. Kesombongan adalah al-kibr batarul haqq, khususnya menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lidah para ulama. Wong kita menolak kebenaran dari dokter saja sombong kok. Kita datang ke seorang dokter, misalnya coba, Anda berobat kepada seorang dokter, lalu dokter memberikan resep, lalu Anda, "Wah, saya tidak percaya." Ini kurang ajar, sombong. Matilah akhirnya. Karena dia melanggar aturan dokter. Begitulah. Jadi kesombongan rendah, kesombongan dan rendah, dan akan kita pangkas dengan tawadhu. Yang lain lagi atas setelah batarul haqq adalah ghamtun nas. Kalau kita mudah merendahkan manusia, menganggap manusia ada remeh rendah, itu adalah hakikat kesombongan. Bukan tapi para orang-orang soleh, para orang mulia, dia selalu memandang orang lain adalah dengan pandangan husnudzon. Mungkin hari ini dia adalah jelek, tapi bisa saja esok hari diangkat oleh Allah. Sehingga tidak sempat merendahkan siapapun. Al-kibru batarul haqqi wa humtun nas. Kesombongan yang sesungguhnya adalah merendahkan manusia, menolak kebenaran. Akan tapi untuk melatih kesombongan, yuk kita membiasakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, maka itu memangkas kesombongan. Semoga Allah berikan pada kita ketawaduan yang sesungguhnya, agar kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.